Mitra bisnis, dalam serial tulisan terbaru di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwik Kian Gi menyarankan agar kita kembali kepada UUD 45 sebelum diamandemen. Alasannya amandemen yang telah dilakukan justru mengubah makna dari Undang-Undang Dasar 45 hingga tidak lagi mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, serta membuat segenap elemen bangsa berperilaku menyimpang dari akar budaya, nilai-nilai luhur, karakteristik bangsa. Untuk membahas apakah kembali ke UUD 45 sebelum amandemen secara otomatis akan menyelesaikan seluruh masalah bangsa, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apakah dengan kembalinya kita pada UUD 45 sebelum diamandemen, maka seluruh masalah bangsa ini akan bisa diatasi? Tidak. Oleh karena kalau itu kembali kepada Undang-Undang Dasar itu kan cuma memberi landasan, fondasi suatu prasyarat bahwa parlemennya itu tidak 100% dipilih oleh rakyat dan didasarkan atas 51% adalah majority. Kemudian rakyat yang memilih tidak mengerti persoalan yang kalau di Undang-Undang Dasar 45 kan ada wakil golongan, terus kemudian ada wakil daerah. Ya, kemudian juga dipilih dengan orangnya itu betul-betul dipilih tidak atas dasar voting, tapi dipilih dilihat latar belakangnya segala gitu, diteliti. Nah, terus kemudian musyawarah mufakat diberlakukan sepenuhnya. Sekarang dikit-dikit vote. Apa benar 51% itu mewakili rakyat? Apalagi kalau voting suaranya ketika memvote dijual, ya kan? Tapi Pak Kwik, saat Megawati menang pemilu pada tahun 99 lalu, posisinya digantikan oleh Gus Dur setelah dilakukan voting dalam sidang MPR-DPR. Dan kalau tidak salah, waktu itu Undang-Undang Dasar 45 belum diamandemen. Apa pendapat Bapak? Iya, tapi kan voting di dalam DPR ya memang bisa terjadi hal itu. Tetapi yang ada di MPR, yang ada di DPR itu kan hasil pemilu model pemilu model baru. Ketika itu belum ada kan wakil daerah golongan segala. Pak Kwik, kalau kita kembali pada UUD 45 sebelum diamandemen, isu praktek dagang sapi dalam proses pemilihan pimpinan di tingkat pusat bisa muncul lagi kan, Pak? Iya, memang. Tetapi kansnya ke arah sana lebih kecil apabila kita memilihnya itu ada dua kelompok yang tidak dipilih, yaitu wakil golongan dan wakil daerah. Itu bisa betul-betul dikonsultasikan, itu bisa merubah suatu imbangan, karena tidak dipilih ya. Tidak dipilih oleh rakyat yang tidak bisa memilih sebetulnya. Kita kan harus jujur mengakui bahwa rakyat kita bagian terbesar belum bisa memilih kan. Demikian, Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.